Matur sembah nuwun, terima kasih untuk kinerja yang terindah. Ada Nugroho Audio Rental asli dari Telanaan Jaken Pati. Kita panggilkan artis yang satu ini, tentunya dengan panjenengan bisa memanggil untuk nama ngetren, nama yang paling populer tentunya saat ini. Siapa lagi kalau bukan Rena KDI New Bintang Yenila. Satu lagu terbaru dari Bintang Yenila.